Mitra bisnis, penyerapan anggaran kita oleh pemerintah pada tahun ini ternyata kurang dari 40% dari total APBNP tahun 2011 yang lebih dari 1.300 triliun rupiah. Untuk membahas hal tadi, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, apa yang terjadi sehingga penyerapan anggaran negara oleh pemerintah sangat minim? Saya lihat ini sesuatu yang harus diperbaiki. Sebetulnya kalau APBN-nya tumbuhnya bisa lebih cepat, growth kita bisa, target pemerintah itu bisa di atas 7%. Karena kan kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap GDP itu sekarang hanya 0,3% kalau saya nggak salah. Dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang sekitar 4,5%. Jadi kalau pertumbuhan pengeluaran pemerintahnya jadi 9% aja, karena tahun 2009-2008 itu kita pernah 9%, di atas 10, ya 9% aja. Target growth-nya itu bisa lebih tinggi gitu. Nah, salah satu constraint, salah satu kendala dari itu adalah penyerapan anggaran. Kenapa penyerapan anggaran? Ini cerita lama lagi, saya pernah sampaikan di sini juga. Pemerintah pusat nggak bisa kontrol pemerintah daerah, karena ada yang namanya principal agent problem. Kemudian departemen baru belajar dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Kemudian apalagi, banyak mungkin fungsi-fungsi instansi yang takut keluarin uang karena takut ditangkap karena KPK. Jadi beberapa persoalan ya yang kemudian membuat disbursement-nya menjadi lambat. Di samping tentu juga efisiensi dari birokrasi. Di sisi lain, pemerintah makin gencar untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang nantinya juga dipakai untuk membiayai APBN. Tapi melihat sedikitnya uang yang dibelanjakan pemerintah, bagaimana kemajuan ekonomi ini bisa tercapai, Mas? Saya tuh pragmatis, dalam arti kata gini, kalau pemerintah belum bisa belanja, daripada dia ngambil pajak, uangnya nggak bisa dibelanjain, itu kan mubazir. Ya udah turunin aja dulu pajaknya, kan defisitnya sama. Kan yang namanya defisit adalah penerimaan dikurangi pengeluaran. Kalau dia penerimaan diambil tapi nggak bisa dikeluarin, kan defisitnya juga nggak tercapai kan? Karena yang diambil lebih banyak dari yang pada yang dikeluarin, malah kita surplus jadinya. Nah kalau kita tahu ini belum bisa dikeluarin, sambil betulin, pajaknya dulu aja dikecilin, sehingga defisitnya sama. Dengan pajaknya dikecilin, maka dia akan dorong pertumbuhan ekonomi. Bagaimana seharusnya pemerintah memandang soal pajak yang dapat mendukung kemajuan ekonomi? Ini yang paling penting menurut saya. Pajak itu adalah instrumen, bukan objektif. Salah sekali kalau kemudian orang melihat bahwa pajak itu adalah objektif. Tujuan pemerintah apa? Meningkatkan penerimaan pajak. Itu salah, karena pajak adalah instrumen, pajak adalah alat. Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi tinggi, maka pajak harus diturunin. Kalau kita menganggap bahwa pertumbuhan ekonominya terlalu memanas, maka gunakan pajak untuk membuat pertumbuhan ekonominya tidak memanas, naikin pajaknya. Ada sektor yang Anda nggak mau bangun karena dia polluted, naikin pajaknya. Ada sektor yang menurut Anda harus bangun karena menciptakan infrastruktur, Anda turunin pajaknya. Pajak adalah instrumen, sama seperti bea masuk. Dia instrumen, dia bukan objektif. Jadi kalau setiap tahun kita bicara mengenai target pajak, itu aneh, karena itu adalah instrumen. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.